Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ya, tafalan. Bismillah, qala syarih rahimahullah ta'ala wa'ina wa huwa ismun maudu'un lidalalati ala al-makani thumma dhamana ma'na syarti thumma dhamina ma'na syarti nahu aynama takunu yudrikkumul maut ay fi ay makanin takunu yudrikkumul maut wa irabuhu ayna ismu syarti jajibun tadullu ala al-umumi tajimu fi'ilain ala awal fi'ilu syarti wa thani jawabuh tajimu fi'ilain ala awal fi'ilu syarti wa thani jawabuh fi mahali nasbin ala darfiyatil makaniyah wal amal fihi takunu wa maza'idatun wal amilu fihi takunu wa maza'idatun ala sabili zawaji kama qala as-samin ala sabili jawaz kama qala as-samin qala abu baqa dukhulu ma ala aina yuqawi ma'naha fi syarti wa yajuzu hatfa wa takunu fi'lu syarti majzumun bi adati syarti wa huwa majzumun wa alamatu jazmi hatu nuni li'annahu min al-af'ali khamsati mutasarrifun min kanat tama wal wawu damirun muttasilun fi ma li rafin fa'il wa yudrik jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmi sukunu akhiri wal kafu damirun muttasilun fi ma li nasbin maf'ulu bih wal mautu fa'ilun wa kuria yudrikukum bir rafil kafaini wa kharajahu ibnu jinni ala hatil fa'i ala jawab ay fayudrikukum aw ala anahu kalamun muttara'un wa aynama takunu muttasilun biqawlihi wala tudlamu na fatilan wal muradu min dalik yattisalu ma'na littisali amali kama qalahu jama'ah wa ra'aitu ba'da man hasal azhariyah a'raba jumlatan yudrikukum fi mahari nasbin khobar takunu wahawahum wassawabu annaha tamatun li'annaha bima'na al-husul wa qadara ji'tu as-samin wa ghayruhu falam ajid min sarhi bi anna jumlatan idrikukum fi khobaru takun wa in qaddarna takunu naqisatan fa khobaru ad-darfu qablaha wa huwa aina ma kama huwa dahirun wa anna wa huwa ismun mawdu'un lil makani thumma dumina ma'na syarti fa aina wakila lil zamani kamata wakila lil mahali takaifa lil hali wakila lil hali takaifa wakila lil salasa wakada zawajat fi qali ta'ala fa'tu har sakum anna syi'tum ay min aina syi'tum aw fi ay waktin syi'tum aw kaifa syi'tum idha kana al-ma'ti wahidan wa huwa mahalul harfi alladhi wa huwa al-qubulu duna dubur kakawlihi fa asbahtu anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban fa asbahat anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban hajalan wa naron ta'ajjaja qala labid ini Rabi'ah wa huwa min tawil wa yurwa bil lafat mata ta'tina talammam bina fi diyarina tajid hataban hajaran wa naron ta'ajjaja wa huwa ghairu baitil hati'ah al-hutai'ah idha jitana talammam bina fi diyarina tajid khairu narin indaha khairun mukidin al-lughah tastajir ay tadrib al-ijara bi ma'na al-amni war-raha والحاتب الهجل القوي والحاتب الجدل القوي الغليد والمراد بالنار النار والنار نار القرى لأنها المتبادرة متبادرة عند الإطلاق وتأجج الاشتعال وعرف لما للتسنية والضمير والضمير للحطب والنار على التقليب فإنه يقال تأججت النار تهبت تأجج النار تهب تأججت النار التهبت وتأجج الحطب وقعت فيه النار وأصله أن التأجج قائم بهما وما هذا شأنه جاز إسناده إلى المجموع إلى وإلى كل واحد منهما وإما الإطلاق والضمير إما للحطب وحده أو للنار وحدها وتذكره إما على تأويل النار بالقبس بالقبس أو الشهاب وإما على أن أصل تأجج مدار هدفت منه إهدى التعين كما في طلد ثم أكد بنون خفيفة ثم قلبت في الوقف ألفا وجاز ذلك في غير الطلب شدودا ووصف الحطب بالجزل إشارة إلى قوة النار وقصة ضيافا وفرط وقصة ضيفا وفرط الاهتداء إلى النار على إعراب الفاء حرف أكس أصبح فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر والتاء ضمير متصل في مهرف اسمها أن اسم شرط جازم تزيم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه في مهر نسب على الظرفية المكانية لتأتي وتأتي فعل شرط مجزم بأداة شرط وعلامة جزم حتى حرف إلا من آخره وهو الياء والهاء مفعول به وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تستجر بدل استعمال من تأتي والبدل يتبع المبدال منه في إعرابه تبعه في جزمه وعلامة جزم سكون آخره تستجر جواب شرط وعلامة جزم سكون آخره وجملة شرط وجوابه في مال نسب خبر أصبح وتجد متصرف من وجد ينسب مفعولين وفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت حدبا مفعولها الأول هدوباً مفعول لها الأول جزلاً صفة والنار معطوف على حطباً تعجج فعل وفاعل تعجج فعل ماد مبني على الفتح وعرف تثنية ضمير متصل في مال رفع فاعل وجملة الفعل الفاعل في مال نصب مفعول ثاني لتجد والمعنى فسرت من أي مكان تأتيها مستجيراً بها مما تخاف تجد حدبا قويا ونارا تأجج فتهتدي لمحال القرى والضيافة أبي الضمير في التأتية على هذا المعنى يعود على قبيلة الشاعر وعشيرته أو حلته أو نحو ذلك فاهم يا هندي باتا Eropnya seperti apa? Kalau sekedar lancar aja bisa aja. Caranya mudah kalau sekedar lancar baca. Tapi kalau bisa menjawab apa yang keliru, itu. Ya, bisa aja untuk membaca lancar tinggal antum setorkan. Coba cek baca saya betul enggak temannya yang sudah lancar misalkan. Dan untuk dicek satu-satu, wah jarang yang bisa sabar. Coba anak diajarin Eropnya dari awal sampai akhir yang mau saya baca. Ini harus serius. Yang penting antum bisanya ini. Iya, bisanya. Kemudian di antara penasob berikutnya yang menasobkan dua fi'il adalah aina wa huwa ismun mawdu'un lidalalati 'ala al-makani thumma dhumina ma'na syarat. Aina dia adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat. Kemudian dikandungkan, disertakan bersamanya makna syarat. Contoh, aina matakunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian. akan mendapati kalian. Ai fi ayyi makanin takunu yudrikkumul maut, yakni di tempat mana saja kalian berada, niscaya kematian akan mendapati kalian. Wa i'rabuhu, i'rabnya aina ismu syartin jazimun tadullu ala al-umumi tajzimu fi'lain, aina ism syart jazimun sifat itu ataupun khabar dari aina ya, tadullu ala al-umum, yang menunjukkan kepada keumuman, umum tempat mana saja, di mana saja. Tajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il, al-awwalu fi'il syarat, yang pertama sebagai fi'il syarat. Wasani jawabuh, dan yang kedua jawabannya. Fi mahali nasbin, dan dia aina pada mahalnya nasab, ala dharfiyah al-makaniyah, sebagai dharful makan. Wal'amil fih, dan amilnya aina adalah takunu fi'il syaratnya. Wa ma, dan ma'nya za'idah ataupun silah, ala sabilil jawaz, kama qala samin, di atas sisi al-jawaz, sebagaimana dikatakan oleh al-samin. Ini maksudnya itu za'idah silah. Kalau di selain ayat Al-Quran, ya boleh ketika dibuang, ataupun boleh dibuang. Qala samin, dan fungsinya taukid. Qala samin, qala Abul Baqa, dukhulu ma ala aina yuqawi ma'naha, kata Abul Baqa, masuknya ma kepada aina menguatkan makna syarat yang ada pada aina. Wa yajuzu hadfuha, dan boleh pula dibuang ma dari aina syartiyah. Wa takunu fi'lu syarat majzumun bi adati syarat, dan jadilah fi'l syarat itu dijazmkan oleh adatu syarat. Wa huwa majzumun, dan dia fi'l syaratnya majzum, wa alamatu jazmi hadfun nun, li'annahu min al-af'al khamsah, dan takunu mutasarrif min kana atama. Walwawu dhamir muttasil, dan wawu dhamir muttasil fi mahali rafin fa'il, pada mahali rafa fa'il. Kenapa dikatakan fa'il? Karena di sini kananya tamah. Wa idrik, kemudian idrik, jawab syarat. Madzumun, dijazumkan, wa alamatu jazmihi sukunu akhirih, tanda jazmnya sukun di akhirnya. Wal kafu dhamir muttasil, dan kaf dhamir muttasil fi mahali nasbin maf'ulun bih, pada mahalnya nasab maf'ulun bih. Sedangkan mimnya apa? Alamatul jam'ah. Dhamirnya hanya kaf. Wal maut fa'il, wa quri'a, dibaca dengan qiraah yang lain, yudrikukumul maut, dengan merafa'kan kafnya. Yudriku, bukan yudrik. Wa kharraja Ibnu Jinni ala hadfi fa'il jawab. Nah, ketika dibaca rafa', bagaimana ini? Cara atau dibawa ke mana ini? Ketika dibaca rafa', Ibnu Jinni membawanya kepada pembuangan fa jawab. Yani takdirnya ai aina matakunu fayudriku, ada fa-nya di situ. Ai fayudrikukum. Itu Ibnu Jinni membawanya kepada pembuangan fa jawab. Berarti jawabannya jumlah fi'liyah pada mahalnya jazm. Awala annahu kalamun mubtada, atau dibawa kepada bahwasanya drikukum dibawa kepada kalamun mubtada. Kalam ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah. Terus bagaimana dengan aynama? Aynama takunu mutasil biqaulihi wala tudlamuna fatila. Sedangkan aynama takunu itu berkaitannya dengan wala tudlamuna fatila. Kalian tidak akan dizalimi sekecil ataupun setipis. Sekecil apa? Serabut apa? Kurma pun. Dimanapun kalian berada gitu loh. Dimanapun kalian berada, kalian tidak dizalimi sekecil atau sebutir sehelai fatil daripada kurma. Ada di sana kitmir, apa kitmir? Kulit arinya tuh ya, yang tipis. Nakir, lubang kecilnya. Fatil, ya itu apa? Serabutnya yang kecil. Maksudnya sesuatu yang sangat kecil, perumpamaan makna atas sesuatu yang sangat kecil. Kalian tidak akan dizalimi sekecil apapun, dimanapun kalian berada. Jadi aina matakunu itu muta'aliknya dengan wala tudlamuna fatila. Wal muradu min dzalik, dan yang dimaksud dengannya adalah ittisalu makna la ittisalu amal. Yang dimaksud dengan bahwasanya aina matakunu itu berkaitan dengan wala tudlamuna fatila dari sisi maknanya, bukan dari sisi amalannya. Dari sisi apa? Maknanya saja, bukan dari sisi amalannya. Kama qalahu jama'atun, sebagaimana ini dikatakan oleh sekelompok ahli nahwu. Waraitu, ya mungkin berarti jawabannya mahdhof ya, sudah difahami. Aina matakunu la tudlamu, itu kan sudah difahami mungkin. Waraitu ba'dha man hasha al-azhariyata a'raba jumlata yudrikukum fi mahalli nasbin atau yudrikukum fi mahalli nasbin khabar takun wa huwa wahamun. Kalau disebut, kalau di kitab Qatrunah ada disebutin waham. Waham itu sama dengan ghalata, wahama sama dengan ghalata dari sisi wazan dan maknanya. Wahama yahimu, ghalata yaghlibu, wah wahamun ghalabun. Sama dari siapa? Wazan dan maknanya. Wahama dengan ghalata. Kekeliruan. Wahama yahimu ghalata yaghlibu, wahamun ghalabun. Ini kekeliruan. Saya melihat sebagian orang yang dia memberikan catatan kaki dari kitab Al-Azhariyah, sebagiannya mengi'rab jumlah yudrikum pada mahalnya nasab sebagai khobar takun, dan ini kekeliruan. Ya, kekeliruan. Waswab annaha tamah, yang benar bahwasanya kana takunu di sini tamah. Kenapa? Li annaha bimana al-husul, karena di sini takunu bermakna husul, terjadi. Ya, ataupun ada dimanapun kalian ada gitu. Kalau karena dengan makna husul ada atau terjadi, maka itu tamah. Waqad raja'tu samina wa ghayrah falam ajid man sarraha bi anna jumlata yudrikum khabar takun, dan saya telah memurajaah melihat As-Samin, kitab As-Samin dan yang lainnya, dan saya tidak mendapati seorang pun dari ahli nahu yang mentasrih. Ya, tidak ada yang mereka sarah menyebutkan secara sarih tegas bahwa saya jumlah yudrikum saya khabar dari takun. Fa in qaddarna takun naqisah, adapun kalau kita takdirkan takun di sini naqisah, fa khabaruha dzaraf, maka khabarnya bukan yudrikum tapi dzaraf. Itu apa? Aina ma. Dzaraf sebelumnya itu aina ma takun. Kama huwa zahir, sebagaimana ini yang zahir. Wa anna, kemudian penjazum berikutnya adalah anna. Ya, tadi kalau diringkas seperti itu. Seperti aynama. Ismun mawdu' lidalala 'alal makan, thumma dumina mana syarat, itu penting dibawakan. Dia juga contoh kalau ada iskal dikasih i'rab, kalau enggak i'rabu zahir gitu kan. Wa anna, kemudian anna. Wa huwa اسم موضوع للمكان ثم ضمن معنى الشرط كأين. Kemudian anna, dia adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat, kemudian dikandungkan bersamanya makna syarat seperti halnya aina. Wa qila li zaman kamata, ada juga yang mengatakan bahwasanya anna untuk menunjukkan waktu seperti mata, tapi yang lebih kuat adalah yang pertama. Dan mungkin dalam pemakaian digunakan untuk mata. Wa qila lil hal, ada juga yang mengatakan bahwasanya anna untuk hal, menunjukkan hal seperti kaifa. Wa qila lis salasa, ada juga yang mengatakan bisa digunakan untuk tiga-tiganya. Wa qad juwizat fi qawli ta'ala, dan sungguh bisa di ataupun diperbolehkan tiga pemakaian ini untuk makan, untuk zaman, untuk hal, dalam contoh firman Allah Ta'ala, fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, datangilah ladang kalian, anna syi'tum. Bisa bermakna aina syi'tum, dari manapun kalian kendaki. Atau bermakna zaman, waktu syi'tum, waktu kapanpun kalian kendaki. Atau bermakna hal, yakni kaifa syi'tum, dengan cara bagaimanapun yang kalian kendaki. Idza kana al-ma'ti wahida, apabila yang didatangi adalah satu tempat, yaitu mahalul harf, yaitu kubul, bukan dubur. Ini jelas. Ya, umumnya seringnya digunakan untuk menunjukkan makan. Ka qawlihi fasbahtu anna ta'tiha tastajir biha tajir hababan jazalan wa naran ta'ajjaja. Jadilah aku kemana saja. Ta'tiha tastajir biha, kabilahku ini datang dan meminta perlindungan, keamanan, jamuan tajid hataba, maka niscaya mereka kabilahku ini menemukan hataban jazalan, kayu bakar yang kuat, wa narun ta'ajjaja, dan api yang menyala-nyala. Nanti akan datang penjelasan maknanya. Qala Labid ibn Rabi'ah wa huwa min at-tawil. Bashir ini dikatakan oleh Labid ibn Rabi'ah, dan ini termasuk Bashir dengan wazan at-tawil. Wa yurwa bi lafadz, dan diriwayatkan dengan lafadz yang lain sedikit berbeda. Mata ta'tina talmun bina fi diyarina tajid hataban jazalan wa naran ta'ajjaja. Kapan saja kabilahku datang kepadaku talmun bina fi diyarina, misalnya dia akan mengunjungi, mendatangi kami di rumah-rumah kami. Tajid hababa, dan misalnya dia akan mendapati kayu bakar yang banyak, yang kuat, disebutkan di situ ya. Wa narun ta'ajjaja, dan api yang menyala-nyala. Wa huwa ghairu baitin, wa huwa ghairu baitil Hutai'ah. Ini beda dengan bait yang diucapkan oleh Hutai'ah, penyair yang lain. Yang di situ ada beberapa lafaz yang sama, tapi beda. Idza ji'tana talmum bina fi diyarina tajid khayra narin indaha khayru muqidi. Apabila engkau datang kepada kami talmum bina, mengunjungi kami, fi diyarina, di rumah-rumah kami, tajid khayra narin, misalnya kau akan mendapati sebaik-baik api, indaha khayru muqid, di sisinya sebaik-baik orang yang menyalakannya. Ini beda. Ya, kalau tadi yang mengucapkan Labid ibn Rabi'ah, kalau yang idza ji'tana talmum itu adalah Hutai'ah. Ya, dua bait sebelumnya yang mengucapkan Labid ibn Rabi'ah, kemudian yang ketiga Hutai'ah. Al-lughah, sisi bahasa, tastajir ay tatlub al-ijarah. Tastajir meminta perlindungan, keamanan. Bima'na al-aman war-rahah. Al-ijarah bermakna al-aman war-rahah, keamanan dan ketenangan. Wal-hatab al-jazal, al-jazal, al-hatab al-jazal adalah al-qawi, al-ghalib, kayu bakar yang keras, yang kuat dan keras. Karena kayu bakar yang kuat dan keras, itu kalau dinyalakan, bara apinya lebih kuat daripada kayu bakar yang sudah rapuh itu, iya kan? Wal-muradu bin-nar, dan yang dimaksud di sini nar, adalah al-qira, suguhan, suguhan bagi para tamu. Lianna hal mutabadiru inda litlaq, karena itulah yang difahami ketika dimutlakan. Wa ta'ajjuj bermakna al-ishti'al, menyala. Wa alifuhu di sini ta'ajjaja. Alif apa itu? Bisa juga, bisa dikatakan alifnya alif tasniyah. Ya, wa dhamir lil hatab, kemudian alif tersebut yang merupakan dhamir kembali kepada hatab dan an-nar. Dan di sini di muzakarkan ta'ajjaja, bukan ta'ajjajata, iya kan? Kenapa demikian? Hafab muzakkar an-nar mu'annas ala taghlib, karena dimenangkan yang muzakkar ketika berkumpul dengan yang mu'annas. Tapi memang terkadang juga an-nar mu'annas ya, dalam penggunaan karena mu'annas. Apa itu dalam surat As-Sajdah itu? Ada gak? Ada kan? Ada dalam surat As-Sajdah. Amman ladzina amanu fa'amilu sholihatan jannatin ma'a nuzulin kana wa'amal ladzina fasakhfa ma'wahum an-nar kullama aradu dzuqu 'adzaban nari allazi kuntum bihi, ya kan, dzuqu 'adzaban nari allazi, ya mungkin bisa kepada azab juga ya, tapi dalam ada gitu an-nar digunakan mudzakkar tapi sering mu'annas. Fa innahu yuqalu ta'ajjajat an-nar iltahabat, karena sungguh dikatakan ta'ajjajat an-nar yakni iltahabat dengan mu'annas. Ta'ajjajat bermakna iltahabat, bergejolak. Wa ta'ajjuj wa ta'ajjaj al-hatab, ya, adalah waqa'atihi an-nar. Ketika dikata ajjajal hatab, maknanya waqa'atihi an-nar, api menimpa, membakar kayu bakar tersebut. Ajjajal hatab berarti kayu bakar tersebut ditimpa atau terbakar oleh api. Wa asluhu anna ta'ajjuj qa'im bihima, asalnya bahwasanya ta'ajjuj, gejolak api ini, qa'imun bihima, tegak pada keduanya, pada apa? Hatab dan an-nar. Wa ma hadza sya'nuhu jaza isnadu ilal majmu'. Ya, saya ulangi, wa asluhu anna ta'ajjuj qa'imun bihima, hukum asalnya yang namanya ta'ajjuj, nyala, yaitu tegak dengan keduanya, api dan kayu bakar. Wa ma hadza sya'nuhu, dan apa yang seperti ini keadaannya, yang dia tidak terhasilkan kecuali dengan dua sebab, jaza isnadhu ilal majmu', boleh disandarkan kepada seluruhannya, kepada muzakkar dengan dijadikan pemirim muzakkar ta'ajjaja, atau salah satunya mu'annas ta'ajjajata gitu. Boleh disandarkan kepada keduanya, wa ila kulli wahidin minhum, ataupun kepada salah satunya saja. Ya, kalau disandarkan kepada salah satunya berarti ta'ajjaja gitu. Ya, ta'ajjaja disandarkan kepada apa ini kalau ta'ajjaja tanpa alif? Hatab. Kalau ta'ajjajat disandarkan kepada apa? An-nar. Atau dua-duanya ta'ajjaja. Dua-dua majmu' boleh ya. Apa sesuatu yang aslinya itu tidak bisa terwujud kecuali dua dengan dua unsur, maka boleh disandarkan kepada keduanya ataupun salah satunya. Ya, sudah paham ini? Kalau disandarkan kepada salah satunya, ta'ajjaja kepada hatab, ta'ajjajat kepada an-nar, dua-duanya ta'ajjaja. Ya. Ditaghlib di sini dimuzakarkan ta'ajjaja karena hatab muzakar lebih kuat dari mu'annas. Wa imma lil itlaq, atau juga bisa dibawa alifnya kepada itlaq, alif lil itlaq yang ya alif yang ditambahkan pada akhir bait syair. Wa dhamir imma lil hatab, dan dhamirnya yang ada pada ta'ajjaja bisa kembali kepada hatab saja karena alifnya alif itlaq ya kan, ta'ajjaja. Aw lin nar wahda, ataupun bisa juga kepada an-nar saja. Ta'ajjaja alifnya alif itlaq, berarti dhamirnya bisa kembali kepada an-nar ataupun hatab. Wa tadhkir imma la ta'wilin nar, terus ya kalau di dhamirnya dijadikan kembali kepada hatab enggak masalah muzakkar. Tapi kalau an-nar mana gimana? Wa tadhkir dijadikannya dhamir muzakkar dengan diperuntukkan untuk an-nar. Imma la ta'wilin nar bil qabas aw syihab, bisa karena menakwilkan an-nar dengan menqabas para api. Aw syihab juga sama. Jadi antara nama api ya, ini tersebut semua dalam Al-Qur'an ya. Fiqabasin. Ya. Wa imma la anna asl wa imma la anna asla ta'ajjaja mudhari'. Bisa juga ya. Ini kemungkinan yang berapa ini? Yang ketiga ya. Ini yang kedua berarti. Wa tadhkir imma itu. Wa tadhkir dijadikannya lafaz ta'ajjaj muzakkar padahal diperuntukkan untuk apa? An-nar, bisa jadi karena menakwil an-nar kepada apa? Al-qabas aw syib wa imma. Bisa jadi ala anna asla ta'ajjaja, bahwasanya asal dari kalimat ta'ajjaja adalah fi'il mudhari' yang huzifat minhu ihda ta'aini, yang dibuang darinya salah satu dari ta'nya. Aslinya tata'ajjaja. Aslinya tata'ajjaj. Sebagaimana pada talazza, naron talazza. Maksudnya naron tatalazza, iya kan? Bukan kalau misalkan jama' fi'il madhi talazzat, iya kan? Ini kan fi'il apa? Mudhari. Naron talazza. Maksudnya tatalazza. Ini bukan fi'il madhi. Seandainya fi'il madhi dikatakan apa? Talazzat. Iya kan? Juga yang sebenarnya ini tatanazza. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ini juga sama. Aslinya apa? Tatanazzal. Dibuang. Takhfif. Ya, meringankan. Aslinya tatanazzalu. Tanazzalul malaikatu tanazzalul fi'il mudhari. Dibuang taknya. Seandainya fi'il madhi tanazzalat. Juga sama ya, semisal itu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum, fatafarraqu bil mudha'i fatatafarraqu. Ini kan dengan fa salabiyah. Iya kan, mansub dia. Aslinya fatatafarraqu bikum, dibuang ta'nya jadi fatafarraqu bikum an sabili. Kama fi talazza thumma ukida bin nun, setelah itu ditaukid dia dengan nun. Jadi aslinya tata'ajja, dibuang ta'nya jadi ta'ajjaj. Ditambahkan dengan nun taukid khafifah. Yang mana nun taukid khafifah tersebut dibalik nunnya dalam penulisan ketika waqaf dengan alif. Sering kan kita dapat ini seperti ini. Wajaza dzalika fi ghairi talab. Ya, syudzuzan. Wajaza dzalik ya fi ghairi talab syudzuzan. Membalik nun taukid khafifah menjadi alif itu boleh. Pada selain talab syadz tapi jarang. Para talab banyak. Para talab banyak merubah mengganti nun taukid khafifah menjadi alif. Tapi pada selain talab jarang ya. Di antaranya dalam bait syair ini seandainya ditakdirkan alifnya adalah alif yang dibalik dari nun khafifah itu jarang dalam penggunaan. Wa wusifa al-hatab bil jazal, dan disifati hatab dengan jazal isyaratun. Ini sebagai bentuk isyarah. I'rabnya isyaratun. Wa wasful hatab itu. Wa wasf bukan wusifa ya. Wa wasul hatab bil jazali isyarah. khabar dari wasaf. Mensifati hafab dengan jazal ini sebagai bentuk isyarat ila kuwatin nar, kepada kuatnya nyala api tersebut. Wa kasrati adhaifan, dan juga menunjukkan banyaknya tamu yang datang. Wa fartil ihtida ila nar, dan sangat jelasnya jalan petunjuk menuju an-nar tersebut, tempat apa suguhan bagi tamu-tamu ya, ataupun bagi para mereka musafir yang mencari suguhan. Al-i'rab, i'rab fa harfu 'athfin asbah fi'lun madin naqis tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar wa tadhamir muttasil fi mahalli raf'in ismuha anna ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu fi mahalli nasbin 'ala dhurfiyyati al-makaniyyati li ta'ti dhurf makan bagi ta'ti wa ta'ti fi'lu asy-syart madzumun bi adati syart wa 'alamati jazmihi hasu harf al-'illah min akhirih wa huwa al-ya' wal ha maf'ulun bihi wa fa'ilun mustatirun fi wujuban taqdiru an tastajir badal al-shimal min ta'ti. Jadi tastajir badal al-shimal dari ta'ti. Kapan saja. Oh ya, fa asbahtu anna ta'ti tastajir biha. Jadilah aku kapan saja. Ya, ataupun di mana saja tempat. Kaumku mendatanginya tastajir biha, mencari perlindungan ya dengannya ila akhirnya. Wal badal, yang namanya badal ya fa'ul mubdal min, mengikuti yang dibadali dalam i'rabnya. Tabi'ahu fi jazmi, mengikuti dalam jazmnya, karena ta'ti madzum sebagai fi'il syarat dari apa anna, maka dia istastajir juga ikut madzum. Wa alamatu jazmi sukun akhir tajid, kemudian tajid jawab syarat, jawabannya tajid jawab syarat. Wa alamatu jazmi sukun akhir wa jumlatu syarat wa jawabuh wa jumlatu syarat wa jawabih jumlah syarat dan jawabannya fi mahalli nasbin, ya pada mahalnya nasab. Sebagai khabar dari asbaha, sebagai khabar dari asbaha. Jadi jumlah syarat dan jawabannya sebagai pada mahalnya nasab sebagai khabar dari asbaha. Wa tajid mutasarif min wajada yansibul maf'ulaini wa fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Hataban maf'uluha al-awwal. Jadi maf'ul pertama dari tajid adalah hataba. Jazalan sifat dari nara ma'tufan ya, jazalan atau jazalan? Saya belum cek. Jazalan ya mungkin ya. Nah, jazalan ya. Saya belum cek. Jazlan sifat wa naran ma'tuf, dan nar ma'tuf ala hataban ya. Ta'ajjaja fi'lun wa fa'il, ta'ajjaja fi'lun madin mabni ala al-fatsh wa alifu at-tasniyah dhamir muttasil fi mahali rafin fa'il wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahali nasbin mahfulun thanin litajida, litajid jumlah fi'l fa'il pada mahali nasab sebagai mahful kedua dari tajid. Wal ma'na, ma'na bashirin lah, fasirtu min ayyi makanin ta'tiha mustajiran biha mimma takhafu tajir hataban qawiyan wa naran ta'ajjaja fatahtali bihima li mahalil qira wa ddiyafati wa dhamir fi ta'tiha ala hadhal ma'na ya'udu ala qabilati asy-sya'ir wa asyiratihi aw hullatihi aw nahwi dhalik. Ma'na, jadilah aku min ayyi makanin ta'tiha, dari tempat mana saja, di tempat mana saja yang kaumku datangi, mustajiran biha, dalam kondisi mustajiran biha, aku meminta perlindungan dengan kaumku, ya. Fasirtu, ya fasirtu di sini tak sepertinya, fasirtu min ayyi makanin ta'tiha, di sini mana fa'ilnya, ta'tiha, hiya, kembali ke mana, heh, qabila ya tadi disebutin bawah itu. Fasirtu, jadilah aku min ayyi makanin, di tempat mana saja, dari tempat-tempat ta'tiha yang didatangi oleh kabilahku, mustajiran biha mimma takhafu, yang mereka berlindung dengannya dari apa yang mereka, yaitu kabilah penyair, dari apa yang mereka takuti, tajid, maka mereka akan mendapati hataban, kayu bakar yang kuat dan api yang menyala-nyala. Fatah tadi bima, maka dengan keduanya kaumku tadi terbimbing kepada tempat jamuan dan ziyafah sama ya. Wa dhamir fi ta'tiha, dhamir yang ada pada ta'tiha ala hadha makna, di atas makna ini kembali kepada kabilahnya syair atau keluarganya atau kekasihnya. Aw nahwi dzalika, itu misal itu. Kemudian bi khilafi qawli syair, berbeda dengan ucapannya penyair. Fa asbahat anna ta'tiha tashtajir biha. Ya, kila markabaiha tahta rijlika syajiru. Fa asbahat anna ta'tiha, dah baca belum ini belum ya? Ya, saya baca. Qala asy-syair rahmatullahi ta'ala bi khilafi fi qawli asy-syair fa asbahtu anna ta'tiha tashtajir biha kila markabaihi tahta rijlika syajiru fa innahu ya'udu ila ad-dahiyatil mushkilah wal waqi'a al-ha'ilah wa tashtajir fi hadha al-bayt bis-shin al-mu'jamah wa fil bayt alladhi dhakarahu al-musannifu bis-shin al-muhmalah wa innama nabbahtu alayhi li annahu qad yaltabis ahaduhuma bil-akhari ala ba'di at-talabati وقد أحسن ابن عنقاء حيث ذكرهما معا في هذا الموضع في شرح الإمريطية ولعله فعل ذلك لدفع الوهم وإلا فأحدهما يغني عن الآخر والشاهد في قوله أن يأتها حيث جزمت أن الفيلين وحيثما وهو اسم موضوع للدلالة على المكان ويضمن معنى الشرط إذا اتصلت به ما وجاز الأخفش استعمالها بمعنى الزمان كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان وهو للخفيف ولم أعرف قائله اللغة تستقم من الاستقامة وهي الاعتدال النجاح بفتح النون مصدر أنجح الرجل إذا ظفر بحاجته والغابر بالغين المعجمة اسم فاعل من غبر بوزن قاعدة إذا بقي وقد يستعمل اسم فاعل والغابر بغين المعجمة اسم فاعل من غمر بوزن قاعدة إذا بقي وقد يستعمل فيما مضى فيكون من الأضداد والمراد هنا الأول والأزمان جمع زمن يطلق على الوقت القليل والكثير الإعراب حيثما اسم شرط جازم تجزم في لين الأول في شرط والثاني جوابه في محل نصب على ظرفية الزمانية كما قال ابن هشام في المغني تستقيم فعل الشرط وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يقدر جواب الشرط لك جار مجرور متعلق بيقدر لفظ الجلالة الله فاعل نجاها مفعول به في غابر جار مجرور الأزمان مضاف إليه والمعنى في أي زمان تعدل ولا تعوج يعوج تزور بحاجتك في باقي الأيام فلا تيأس من الظرف إن أبطأ إن أبطئ والشاهد في حيثما حيث جزمت فعلين وهذه الأدوات الإحدى عشرة الجازمة للفعلين كلها أسماء حتى مهما على الأصح إلا إن وإذما فإنهما حرفان الأول باتفاق والثاني على الأصح وإذا كان ما عداهما أسماء فلا بد له من محل من محل للإعراب إما النصب أو الرفع لأن أسماء الشرط معمولة لفعل الشرط أو للابتداء لا غير فما كان منها اسم زمان أو مكان فهو في محل نصب على ظرفية بفعل الشرط وما كان غير ذلك وما kana ghairu dzalika fa huwa fi mahalli rafin bil ibtida'i wa kana ghairu dzalika fa huwa fi mahalli rafin bil ibtida'i wa khabarihi wa khabaruhu fi syartin wahdahu al asah hadza in kana fi syartin ghairu mu'taddin nahhu man yaqum aqum ma'ahu man ya'mal su'an yujzabih wa in kana fi syartin muta'addiyan waqa 'alaihi nahhu man yadrib adrib أو على ضميره أو متعلقه نحو من رأيته أو أقاه فأكرمه فهو في محل نسب ويجوز في هذا المثال الرفع على ابتداء لأنه من باب الشغال قال الفاقهي أفهم كلامه عن الجزم بحيث وإذ مخصوص باقتران بهما كما لفذ به وأما غيرهما فهو قسمان قسم لا يصحبه ما وهو من ومهما وما وأن وقسم يجوز فيه الأمران وهو الباقي انتهى ويسمى الفعل الأول من الفعل صديا فأصبحت أن تأتيها تستجر بها coba kita cek lagi maknanya والمعنى فصرت من أي مكان تأتيها مستجيرا بها mimma tahafuhu tajir hataban qawiyan wa naran ta'ajjaja fatahtadi bihima limahalil qiramad diyafah bomir fi ta'tihi ala hadhal ma'na ya'ud ala qabilah asya'ir wa asyiratihi ma'na fasirtu jadilah aku ya min ayyi makanin ta'tiha dari tempat saja dari tempat mana saja ta'tiha. Di sini mana failnya? Hiya, kembali ke mana? Anta ya? Kembali pada anta. Ya, jadi kepengen membanggakan kaumnya, kabilahnya. Kabilah penyair ini adalah kabilah yang dermawan gitu. Fasirtu min ayyi makanin ta'tiha, jadilah aku. Ya. Dari tempat mana saja engkau mendatangi kaumku mustajiran dia untuk meminta perlindungan, ketenangan dengan kaumku. Mimma takhafu dari apa yang kau takuti tajid. Niscaya kau akan dapati. Hatoban kawiyan. Kayu bakar yang kuat, keras. Wangaran ta'ajaja. Dan api perapian yang menyala-nyala. Fatah tadi dan dengan itu engkau bisa terarah kepada tempat jamuan. Dan dia fain disiapkan oleh kaumku. Jadi kaum penyairnya adalah kaum yang dermawan. Senantiasa dia membuat perapian dan jamuan untuk para musafir dan orang yang butuh makanan. Nah itu ya. Jadi saya agak bingung ini tak kembali ke mana, kemudian hak kembali ke mana. Jadi taknya kembali kepada anta. Atau juga fa'asbahta ya, jangan-jangan ya. Pasnya ya. Di situ ada terangnya enggak? Fa'asbahta lebih bagus lagi ya. Fa'asbahta lebih tepat lagi. Hah? Fa'asbahta anna ta'tiha. Jadilah engkau. Dari tempat mana saja engkau datang untuk meminta perlindungan kepada kaumku, kabilahku, niscaya kau akan dapati di sana jamuan. Fasbahta ya. Sehingga bacanya fasbahta anna ta'tiha tastajri biha tajri hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Kemudian beda bashir ini dengan bashir yang lain. Yang itu ada sepertinya agak mirip gitu. Fasbahta anna ta'tiha tastajri biha kila markabaiha tahta rijlika syajiru fa'asbahta maka jadilah engkau anna ta'tiha kapan saja engkau ta'tiha mendatanginya tashtajir biha kemudian kau bercampur dengannya kila markabaiha maka masing-masing dari kedua tunggangannya tahta rijlika syajir ya goncang di bawah kakimu. Fa'innahu ya'udu ila dahiyah al-mushkilah wal-waqiyah al-ha'ilah. Sesungguhnya bomir yang ada pada bashir ini, yaitu apa? Ta'tiha, ha. Itu kembali kepada ad-dahiyah bencana, mushkilah, kesulitan yang terjadi al-ha'ilah, perkara yang mengerikan. Ya, sehingga jadilah maknanya, aswahat anna ta'tiha, jadilah kapan saja atau di mana saja engkau mendatangi bencana, muskilah, perkara yang menakutkan, tashtajir biha yang kau bercampur dengannya, kila markabaiha, maka masing-masing dari dua markabaiha, tunggangannya, tunggangan tadi berarti musibah dahiyah. Tahta rijlika syajir, goncang di bawah kakimu. Wa tashtajir fi hadzal bait bisyin al-mu'jamah, tashtajir di bait syir ini dengan syin yang bertitik. Wa fil bait alladhi dzakarahu al-musannif, sedangkan pada bait yang disebutkan oleh musannif bisin al-muhmala, dengan sin yang tanpa titik. Di sini enggak ada penjelasannya, ada penjelasannya enggak di sini? Tasyair. Enggak ada ya? Sudahlah. Hanya beliau ingin membedakan. Jangan sampai kita ketukar dengan bait syair ini gitu. Fasbahta anna ta'tiha tasyajir biha kila markabiha tahta rijlika syajiru. Jadi engkau di mana saja engkau mendatangi kesulitan ini, musibah ini, yang kemudian kau bercampur dengannya, maka masing-masing dari markabaiha, ya, tunggangannya berarti, tahta rijlika syajir, goncang di bawah kakimu. Mungkin ad-dahya sifat ini. Ini sifat dari sesuatu, enggak tahu apa, kuda atau apa gitu. Ya. Dia kan isim fa'il, berarti sifat, ila ad-dahya. Jadilah engkau di mana saja engkau mendatangi perkara yang dahya ini, kemudian kau bercampur dengannya, ini kendaraannya, kemudian kila markabaihi, maka masing-masing dari dua tunggangannya tahta rijlika syajir, guncang di bawah kakimu. Ya Allah, lah perlu dicek ya sebelum dan setelahnya dari syair ini. Wa inna manabatu alaihi li annahu qad yaltabis ahaduhuma bil akhar ala ba'd thulabah. Saya tidak lain saya mengingatkan hal ini dikarenakan sungguh telah terjadi kerancuan. Ya, yaltabis ahaduhuma, pada keduanya. Yaltabis ahaduhuma, tercampur yang satu dengan yang lain. Atas sebagian para penuntut ilmu. Sehingga disebutkan beda ini loh, maknanya dan juga orang yang mengucapkannya. Waqad ahsana Ibnu Anqah haitsu dzakarahuma ma'an fi hadzal mawdhi' fi syarh al-Imridiyah. Sungguh telah bagus. Waqad ahsana Ibnu Anqah haitsu dzakarahuma ma'an fi hadzal mawdhi' fi syarh al-Imridiyah. Waqad ahsana Ibnu Anqah, dan sungguh Ibnu Anqah telah berbuat bagus baik hina dzakarahuma ma'an, ketika beliau menyebutkan dua syair ini secara bersamaan pada pembahasan ini dalam syarah Al-Imridiyah, agar para penuntut ilmu tidak tercampur antara syair ini dan itu, bisa membedakan yang ini dan itu. Wala'allahu fa'ala dzalik li daf'il waham wa illa fa ahaduhuma yaghni 'anil akhar, ataupun waham di sini ya. Bisa jadi beliau memperbuat hal ini untuk menepis dugaan yang salah. Wa illa fa ahaduma yughni 'anil akhar. Jika tidak, maka sebenarnya masing-masingnya mencukupi dari yang lain, sudah bedakan gitu dari yang lain. Bisa waham juga, ghalat kalau waham. Wa syahid kalau waham di sana apa waham? Sama ya, cuma disebutkan di qatr nada waham dengan apa? Fathah ha-nya seperti ghalat. Sama wazan dan maknanya. والشاهد في قوله أن تأتيها حيث جزم جزمت أن الفعلين شاهدنا di sini pada ucapan menyair أن تأتيها, di mana di sini أن menjazmkan dua fi'il. وحيثما, kemudian حيثما, وهو اسم موضوع لدلالة على المكان ويضمن ويضمن معنى الشرط إذا اتصلت بهما. حيثما dia adalah isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat, dan dia mengandungi makna syarat apabila bersambung dengan ma. Jadi haitsu, apabila dia bersama ma mengandungi mana syarat, dan dia beramal menjazmkan. Wa jazal akhfash istimaluha bi ma'na zaman. Disebutkan tadi haitsu ma isim yang diletakkan untuk menunjukkan tempat, tapi kata akhfash boleh pula digunakan haitsu dengan makna zaman. Ya. Haitsu ma bisa diterjemahkan apa? Dimanapun, bisa juga kapanpun berarti ya. Dilihat konteksnya berarti. Tapi seringnya untuk makan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini bisa dua-duanya ya. Di mana saja, dengan mana saja. Bertakwalah kepada Allah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghadiril azmani. Di manapun engkau berada, haitsuma tastaqim, di manapun kamu istiqamah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan untukmu keberhasilan. Fi ghadiril azman, di waktu-waktu mendatang, di waktu-waktu mendatang. Ghadir adalah di antara lafaz yang memiliki dua makna yang berlawanan. Bisa ghadir itu yang telah lewat, bisa yang akan datang. Ini yang akan datang, berarti yang tersisa. Ini saya Allah akan menakdirkan kesuksesan untukmu di waktu-waktu yang tersisa yang akan datang. syai'nya mana? Tastaqim. Itu adalah apa? Fi'lu syarat. Coba syaratnya mana? Yuqaddir. Wa huwa min al-khafif wa lam a'rif qa'ilah. Dan Bashir ini termasuk Bashir dengan wazan al-khafif. Dan saya, kata syarih, tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya. Al-lughah. Ini bagus maknanya ya, insyaAllah. Haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Al-lughah tastaqim min al-istiqamah wa huwa al-i'tidal. Istiqamah i'tidal. Tetap kokoh di atas kebenaran. An-najah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap lurus. An-najah bi fathin nun masdar anjaha. An-najah masdar anjaha, berarti apa? Isi masdar ya. Isi masdar. Masdar dari anjaha adalah an-najah, katanya mungkin masdar ya. Anjaha ar-rajul, masdar dari anjaha ar-rajul idza dhafara bi hajati, apabila dia telah mendapatkan hajahnya, kebutuhannya, keberhasilan gitu ya. An-najah. Al-ghabir dengan ghain al-mu'jamah yang bertitik isim fa'il. Ismu fa'ilin. Ismu fa'ilin jadi baca bukan ismun fa'ilun. Kalau isim ismun fa'il isim yang berbuat berarti. Ya kan isim yang bekerja. Ismu fa'il isim fa'il gitu isim fa'il. Isim yang dia di atas wazan fa'il ataupun isim dengan makna fa'il isim fa'il. Min ghabara dari kata ghabara bi wazni qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu kan? Ghabara yaghburu berarti ghabir. Di wazni qa'ada dengan wazan qa'ada. Iza baqiya. Makna iza baqiya apabila tersisa. Ma baqiya minal azman. Wa qad yusta'mal fi ma mada. Tuh. Ya kan? Terkadang dia ghabir digunakan untuk perkara yang telah lewat. Fa yakunu minal abdad. Maka jadilah ghabir di antara lafaz yang memiliki dua makna yang berlawanan. Seperti apa contoh yang lain? Bai'. Ya kan? Ada yang lain? Hanya kan? Wal murad huna al awal, tapi yang dimaukan di sini dari ghabir yang pertama yaitu ma baqiya min al azman. Wal azman jam'u zaman. Azman adalah jamak dari zaman. Yutlaqu 'ala al waqtil qalil wal katsir, digunakan untuk waktu yang sedikit ataupun banyak. Panjang ataupun pendek. I'rab haitsu ma ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain. Al awal fi'l syarat. Dan dia ismu syarat pada mahalnya apa? Nasab sebagai apa? Warf ala zarfiyah zamaniyah. Al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu fi mahalli nasbin ala zarfiyah zamaniyah kama qalahu Ibnu Hisham fil Mughni. Tastaqim fi'lu syarat wa fa'iluhu musatirun fihi wujuban taqdiru anta yuqaddir jawabu syarat laka jarun wa majrur muta'alliq biqaddir. Jadi perhatikan ini, jangan dianggap remeh. Syair apa? I'rab ini. Kadang-kadang sering diulang-ulang, dianggap biasa aja. Pas disuruh enggak ngerti, enggak paham gitu. Enggak bisa i'rabnya. Muta'alliq biqaddir Allah fa'il najahan mafulun bi fi ghabiri jarun wa majrur ala zaman mudhafun ilaihi wal ma'na fi ayyi zamanin ta'dil ya di waktu kapan saja di sini itu zaman ya bukan untuk makan di waktu kapan saja ya, karena disebutkan di sini fi ghabiril azman sih fi ghabiril azman sehingga yang tepat dibawa kepada apa mana zaman. Fi ayyi zamanin ta'dil, di waktu kapan saja engkau bersikap adil lurus di atas al-haq wala ta'waj. Coba jejak lagi ya dari awaj atau dari ya'waj. Kalau dari awaj ta'waj. Kalau dari awaj itu awaj. Wala ta'waj. Kemudian engkau tidak bengkok, tidak menyimpang ke arah kanan dan kiri, tadhfar bihajatika. Ini sayang kau akan mendapatkan kebutuhanmu fi baqi ala ayyam di hari-hari yang tersisa. Fala tayas min adh-dhafar in abda. Janganlah kau putus asa dari keberhasilan apabila lambat datangnya keberhasilan tersebut. Ya dan orang yang menganggap yang memandang lambat datangnya keberhasilan jadi putus asa, sudahlah. Lama banget ini, saya enggak bisa-bisa belajar bahasa Arab tadi. Udah, bisa belajarlah. Sabar dan terus-terus berupaya dan berupaya. Nah, tastabdi ya. Wa syahid dan syahidnya di sini pada haitsuma di mana haitsuma jazamat fi'lain menjazmkan dua fi'il. Cukup dulu lah insyaallah. Sebelum istirahat tadi. Sebelum di akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Insyaallah tinggal sedikit tersisa ya pada kita pembahasan kitab Gawqi. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan sisanya. Ya. Enggak ada yang mau tanyakan mudah ya pembahasan. Hah? syajir itu bergetar. Syajir ada di situ. Iltabasa di bercampur. Istajar di situ ada di cat tengah di situ. Tinggal dibaca. Tashtajir di situ bermakna tashtabik bercampur. Taltabis iltabasa. Mana yang sama? Kemudian kalau syajir di situ maknanya mutwarib goncang. Mutwarib goncang. Iramnya jelas ya, iramnya mah. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.